Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasyiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yadha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar di pagi hari ini dalam acara Untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dikutip dari Al-Quran dan Sunnah dan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah di tengah-tengah ruang dengar kita telah hadir Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sawid Afizullah, akan mengisi kajian bagaimana banyaknya jalan-jalan kebaikan yang Masya Allah tak henti-henti kita mengingatkan kepada kaum muslimin untuk tetap berpacu dalam mengejar banyaknya jalan-jalan kebaikan. Barakallahu fikum. Kajian akan dibagi dua. Yang pertama sesi kajian yang diisi oleh Al-Ustaz, dan yang kedua akan dilakukan sesi tanya jawab. Baiklah, kita mulai saja. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. طيب جزاكم الله خير وبارك الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita masih pada bab kasratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sampai pada hadis yang ke-13 atau yang ke-12, ats-tsani 'asyar. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما تقدم أو ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini dikatakan dalam riwayat Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, siapa yang berwudu dengan baik, dengan bagus wudunya, kemudian mendatangi salat Jumat, fastama'a wa ansat, dia mendengar dan memperhatikan khutbah, maka akan diampuni baginya. Ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadah 3 ayyam, akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat dengan Jumat ditambah 3 hari. Diampuni dosanya 10 hari dari Jumat ke Jumat dan ditambah 3 hari. Wa man masal hasa faqad lagha, dan siapa yang memain-mainkan kerikil maka dia telah lagha, telah berbuat sia-sia atau telah berbuat sesuatu yang menyebabkan kelalaian. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menginginkan bahwa kalau kita bersiap-siap dengan baik untuk salat Jumat, memperhatikan Jumat, itu juga amalan besar yang akan memberikan ampunan kepadanya dari Jumat ke Jumat, bahkan ditambah 3 hari. Ikhwani bin a'azakumullah, al-ishkal, ada pertanyaan di sini beberapa ikhwah, mengapa disebut dengan tawaddo'a? Bukankah kalau salat Jumat diwajibkan untuk mandi? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyuruh mandi, karena hadisnya sahih dan disebutkan dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim, bahkan diriwayatkan oleh yang 7, rawahu 7. Man tawadda'a, man Nabi SAW menyatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, bahwa mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang muhtalim. Muhtalim artinya sudah dewasa, bukan maknanya ihtilam atau bagi siapa yang telah mimpi basah, bukan demikian. Yang sahih maknanya adalah setiap orang yang sudah dewasa maka wajib mandi Jumat. Ikhwanina a'azakumullah, maka bisa dipahami hadis yang lalu atau hadis yang sedang kita bahas ini, man tawadda'a fa hasana al-wudu, bahwa di dalam mandi yang disunnahkan, di dalam mandi yang syar'i ada wudunya di dalamnya. Itu kalau mau dijamakkan. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa ini di samping, tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya, karena mandi dengan wudu bisa digabung. Bahkan dikatakan kama annahu aydan asah minhu, bahwa hadis yang menyuruh mandi lebih sahih. Hadis yang menyuruh mandi lebih sahih. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, mandi Jumat itu wajib bagi mereka yang sudah dewasa. Fa innahu akhraja al-a'immatus sab'ah, karena hadis tentang mandi Jumat ini dikeluarkan oleh imam-imam yang tujuh. Termasuk di dalamnya tentunya yang pertama dan utama Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga Ashabus Sunan, dan juga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ikhwan ibnina a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi kerajihan mandi Jumat, ditambah lagi riwayat yang menguatkan mandi Jumat, adalah ketika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah. Kemudian masuklah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka Umar ibn Khattab sebagai khatib dan sekaligus Amirul Mukminin menegur dengan menyatakan limadza ta'akhart, atau yang semakna dengan itu, mengapa engkau terlambat? Maka dijawab oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya Amirul Mukminin, ma zidtu ala an tawaddatu tsumma atai. Tidak lebih dari berwudu kemudian berangkat. Ya Amirul Mukminin, aku tidak lebih daripada berwudu dan berangkat. Artinya tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, tidak membuang-buang waktu, aku tidak melakukan kecuali berwudu dan berangkat. Maka ditegur lagi oleh Amirul Mukminin, wal wudu'u aidha. Mandi juga, berwudu juga, tidak mandi. Bukankah Nabi SAW bersabda, idza ata ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Siapa yang mendatangi Jumat atau akan mendatangi Jumat, hendaklah dia mandi. Berarti hadis yang disebutkan dari Amirul Mukminin yang juga sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Jum'ah dan juga oleh Muslim juga dalam Kitabul Jum'ah, berarti dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan kepadanya, bukankah Nabi bersabda, man ata al-jum'ata falyaghtasil, atau idza ata ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Siapa yang ingin mendatangi salat Jumat maka hendaklah dia mandi. Ikhwanuna a'azakumullah, artinya termasuk jalan-jalan kebaikan adalah siap-siap untuk berangkat Jumat dengan baik. Mandinya mandi yang bagus, tidak asal-asalan, bersih diri, kemudian berpakaian yang paling baik, kemudian dengan harum-haruman. Bagi laki-laki ke masjid disunahkan untuk pakai harum-haruman. Adapun perempuan tidak boleh keluar rumah dengan wewangian. Ini semua barakallahu fikum amalul khair. Ini semua turukul khair. Ini semua jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam bab kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Satu lagi, di dalam hadis ini disebutkan angsata atau angsata, memperhatikan khatib, memperhatikan khutbah. Istama'a wa ansata, atau disebutkan dengan kalimatnya fastama'a wa ansata. Fastama'a artinya mendengarkan, ansata memperhatikan. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW dalam hadis lain disebutkan, kalau khatib naik mimbar fa ansitu wasma'u wa ansitu rahimakumullah. Jika khatib sudah naik mimbar, maka hendaklah kalian dengar dan perhatikan. Jangan main-main, jangan lagun. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW mencontohkan satu perkara. Tetapi tentunya perkara-perkara lain pun, kalau sama-sama lagun, sama-sama main-main, atau sama-sama sesuatu yang sia-sia, termasuk di dalamnya. Nabi mencontohkan masal hasa. Waman masal hasa faqad lagha. Siapa yang menyentuh pasir, maka dia telah lagha. Faman lagha fala jum'atalah. Dan siapa yang lagha tidak mendapatkan pahala Jumat, enggak ada Jumat baginya. Itu disebutkan dalam hadis lain, yaitu kalimat waman qala li sahibihi ansit faqad lagha, faman lagha fala jum'atalah. Siapa yang mengatakan pada saudaranya dengarkan, maka dia sendiri telah lagha. Dan siapa yang lagha fala jum'atalahu, maka enggak ada Jumat baginya. Apa makna lagha? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, makna lagha adalah tidak mendapatkan pahala Jumat atau hilang pahala Jumatnya. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mendatangi Jumat dengan bersiap-siap dengan baik, persiapan bersih-bersih diri dengan mandi dan berwudu, persiapan dengan pakaian yang terbaik dan paling bersih dan dianjurkan putih, juga persiapan dengan wewangian yang ada pada dirinya, ini berwangian tentunya pada pakaiannya, pada badannya, dan juga barakallahu fikum membersihkan apa yang dikhawatirkan seperti mulutnya dengan sikat gigi atau bersiwak, dengan bersiwak atau sikat gigi. Ini kalau ada dengan siwak. Kalau tidak ada, kata para ulama, kamu membersihkan gigimu dengan apapun itu sunnah. Maka membersihkan gigi dengan sikat dan odol pun sunnah. Karena itu membersihkan mulutnya. Kalau bisa dengan kayu siwak, itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala kulli hal. Berarti semuanya, mulutnya bersih, badannya bersih, pakaiannya bersih, pecinya juga bersih. Karena peci kalau sudah dipakai sekian lama, kadang-kadang memiliki bau yang tidak sedap. Itu juga barakallahu fikum perlu diperhatikan bagi kita kaum muslimin, agar tidak mengganggu kaum muslimin di masjid. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih, bahwa innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat akan terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Anak Adam adalah manusia. Maka kalau manusia terganggu, malaikat pun terganggu. Jangan lupa bahwa di masjid dihadiri pula oleh para malaikat-malaikat. Kalau sampai engkau memiliki bau-bauan yang tidak sedap mengganggu kaum muslimin, akhirnya mereka tidak bisa konsentrasi untuk mendengarkan khutbah karena bebauan yang ada di sebelahnya, maka malaikat pun terganggu. Fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat terganggu seperti terganggunya anak Adam. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, walaupun perkara yang mungkin dianggap remeh, pokoknya hadir sholat Jumat, tentang mandinya, wudunya, pakaiannya dianggap remeh. Jangan. Itu semua turuqul khair. Itu semua jalan-jalan kebaikan. Pakai pakaian yang paling bagus, bersihkan badan sebersih-bersihnya, dan memakai wewangian, bersihkan mulutnya, bersihkan pakaiannya, pecinya, dan seterusnya. Kemudian berangkat berpagi-pagi. Dengan istilah dalam hadis tabkir. Man bakkara wabtakara. Siapa yang berangkat berpagi-pagi. Ya, ini lebih dulu datang ke masjid. Baca Quran, salatul intibar, salat menunggu, berzikir, masya Allah. Karena siapa yang menunggu salat akan dinilai seperti salat. Dia akan mendapatkan pahala salat. Man tabara salah, selama dia menunggu salat, masya Allah, ini pahala besar. Kalau dia lebih lama duduknya, berarti lebih besar pahalanya. Ikhwan ibn a'azakullah, apalagi diriwayatkan dalikumur ribat. Dalikumur ribat itu adalah seperti ribat. ribat itu berjaga-jaga dalam perang. Berjaga-jaga dalam perang pahalanya sangat besar, sampai dikatakan matanya tidak akan disentuh api neraka, mata yang begadang karena berjaga-jaga dalam perang. Itu ribat namanya. Siapa yang menunggu salat dikatakan dalikumur ribat, itu seperti ribat kata Nabi, seperti berjaga-jaga dalam perang pahalanya. Masya Allah, banyak jalan-jalan kebaikan bagi kita kaum muslimin. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau sebelum kita tutup, kalimat masal hasa, menyentuh pasir, karena masjid di zaman Rasulullah SAW tidak memakai keramik, tidak memakai karpet, tetapi hanya tanah dan kerikil saja. Hamparannya hamparan kerikil kecil-kecil, ya, lembut memang, ya, sehingga nyaman juga duduk di sana. Karena ketika saya di Saudi pernah mengalami dan pernah masuk ke satu masjid yang masih pakai pasir. Masya Allah, ya, nyaman juga duduk di situ. Ini khonil dan a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kadang-kadang, bahkan seringkali, orang itu tangannya pengen main-main kerikil, diambil, diangkat, dilihat, dan seterusnya, atau menulis-nulis di tanah tersebut dengan jarinya. Ini semua termasuk masal hasa. Waman masal hasa faqad lagha, kata Nabi. Siapa yang bermain-main kerikil, pasir, maka dia telah lagha. Tentunya di hadis lain, waman lagha fala jum'atalah. Tapi kalau pakai karpet, kalau pakai sujadah, atau kalau pakai keramik, bagaimana? Apakah ada kekhawatiran tadi? Tetap ada. Saya lihat, atau pernah saya lihat, ada seseorang yang memainkan sejadahnya, atau bulu-bulu di sejadahnya. Kalau digeser dengan tangannya begini, warnanya berbeda. Kalau digeser ke kiri, warnanya berbeda lagi. Kemudian dia tulis dengan tulisan-tulisan. Ini barakallahu fikum sama dengan masal hasa. Maka lagho, hati-hati. Perhatikan khotib dengan baik, karena itu juga kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan salat Jumatnya, kebaikan mendengarkan khutbahnya, kebaikan mandinya, kebaikan wudunya, kebaikan memakai pakaian yang terbaik, kebaikan membersihkan dirinya, kebaikan bersiwak, kebaikan ketika masuk mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kebaikan, Masya Allah, kebaikan terkumpul di dalamnya. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan semua kebaikan itu. Fastabiqul khairat. Wallahu taala alam bis-shawab.